Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحبات أعزكم الله. الحمد لله وشكر الله على نعمة الله. Hari ini hari spesial, kajian malam, malam Jumat, dan ini tanggal 8 Jumat Tsaniyah 1442 Hijriah atau tanggal 21 Januari 2021 kita akan melanjutkan kajian kita dari Syarah Aqidah Al-Wasithiyah, syarah penjelasan terhadap Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang meninggal tahun 728 Hasanatum. Dan penjelasan ini kita ambil dari penjelasan syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Dan kita sampai di halaman 29 dari PDF-nya ini. Al-Qismu Tsalitsu. Di mana muqaddimah, ini masih muqaddimah, Mas. Ini membahas tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Nah, sekarang kita membahas tentang Al-Qismu Tsalitsu. Ya, macam yang ketiga. Macam yang ketiga. Wa huwa tauhidul asma'i was sifati. Wa huwa tauhidul asma'i was sifati. Macam yang ketiga adalah tauhid asma' was sifat. Hadha huwa alladhi kathra fihi al-khawdhu فانقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام وهم ممثل ومعتل ومعتدل ومعتل إما مكذب أو محرف. نعم. Jadi di sini paragraf ini, ya, paragraf ini kita ulangi, paragraf ini وهذا هو الذي كثر فيه الحوض فانقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام وهم ممثل ومعتل ومعتدل ومعتل والمعتل إما مكذب أو محرف. ulangi paragraf ini. هذا هو الذي, ini adalah, ini adalah maksudnya apa? Ini tauhid asma wa sifat. Jadi tauhid asma wa sifat ini adalah alladzi katsara fil khawdu. Ini yang paling banyak adanya khawdu. Ya. Ini adanya khawdu. Di mana khawdu maksudnya di sini adalah adanya melebihi yang seharusnya. Menyimpang, melanggar. Fanqasama an-nasu fihi ila thalathati aqsamin. Dan di sini manusia di dalam tauhid asma wa sifat terbagi menjadi tiga macam. Wahum, mereka itu adalah yang pertama, ya, mumatsilun. Ini apa, Mas? Mumatsilun. Orang yang sering mentamsilkan, menserupamakan. Tamsil. Wa mu'attilun, mentaktilkan, meniadakan. Wa mu'tadilun, yang berbuat pertengahan. Wal mu'attilu. Nah, sekarang bahas yang kedua di sini. Wal mu'attilu imma mukadzibun aw muharrifun. Mu'attilu, yang meniadakan. Orang yang meniadakan itu adalah bisa jadi dia itu mukadzibun, mendustakan, aw muharrifun, atau yang menyimpang. Mendustakan atau yang menyimpangkan. Wa awwalu bid'atin haddatsat fi hadhil ummati hiya bid'atul khawarij. Ya, bid'atul khawarij. Li'anna za'imahum kharaja ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa dzul khuaisirah. Wa huwa dzul khuaisirati min bani Tamim. Hina qasama an-nabi sallallahu alaihi wasallam Duhaibatan ja'at faqasamaha bainan nasi faqala lahu hadha ar-rajulu ya Muhammadu i'dil ya Muhammadu i'dil fakana hadha awwala khurujin khurija bihi ala syari'atil islamiyyati awwala khurujin khurija bihi ala syari'atil islamiyyati thumma adumat fitnatuhum fi awakhir khilafati Utsmana fi khilafati Utsmana wa fil fitnati baina Aliyin wa Muawiyah fakafaru muslimina wastahallu dima'ahum. Nah, jadi di sini untuk bisa lihat wa awwalu bid'atin haddatsat, bid'ah pertama kali yang terjadi. Sekarang ana kembali lagi tentang apa sih pengertiannya bid'ah. Siapa yang masih ingat? Tuh. Boka. Menggana. Ajare. Dan Allahumma barik. Al-bid'atu tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyata yuksudu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'budillahi 'azza wa jal. Ini yang disebutkan definisi oleh apa? Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Bahwasannya bid'ah ini adalah tariqatun fid din, metode dalam memahami agama, mukhtaratun, yang diada-adakan. Ya. Yuksodu tudohi syar'iyata, yang menyelisih syariat. Yuksodu bisuluki alaiha, yang diinginkan untuk melalui jalan tersebut. Apa? Yuksodu bisuluki alaiha al-mubalaghatu, berlebih-lebihan fi ta'budillahi subhanah, dalam beribadah kepada Allah subhanah. Paham saya di sini? Jadi inginnya itu berlebihan. Makanya dari awal menganggapnya itu sebenarnya secara syariat tidak ada ketentuannya dalam Islam. Tidak dijelaskan oleh Nabi SAW, tidak dijelaskan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tidak ada penjelasan. Tapi ketika sudah terbiasa dilakukan, seolah-olah menganggap baik. Ini al-istihsanu yaqa'u fi awal bid'ah. Al-istihsanu yaqa'u fi awal bid'ah. Merasa menganggap baik sesuatu, ini adalah yang menjadikan terjadinya awal bid'ah. Al-istihsan, menganggap baik. Wah, P.O. Rapopo. Nah, sing penting niati, yang penting niatnya. Ini dijelaskan oleh para ulama, al-istihsan yaqa'u fi awal bid'ati. Itu terjadinya bid'ah yang pertama karena sebab istihsan, menganggap baik. Nah, wa awalu bid'atin, pertama kali bid'ah hadatsat, yang terjadi fi hadhil ummati, di dalam umat ini, hiya bid'atul khawarij, dia itu adalah bid'ahnya khawarij. Khawarij itu apa mas? Khawarij itu yang keluar, kelompok yang keluar, di mana mereka itu menghalalkan darah kaum muslimin, orang-orang yang ngebom, orang-orang yang membunuh kaum muslimin, ya, sebagaimana sekarang terjadi ISIS. Ini adalah Khawarij milenium, ya, neo khawarij gaya baru, ya, termasuk juga jamaah Islamiyah yang mengebom sana ngebom sini, menghalalkan darah kaum muslimin, itu tidak dibolehkan dalam Islam. Khawarij menganggap bahwasanya orang yang berbuat dosa besar maka dia telah melakukan pelanggaran yang berat yang menjadikan halal darahnya. Sehingga ini sebutannya li'anna za'imahum. Karena za'imahum maksudnya za'imahum apa? Pemimpin mereka. Kharaja 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu telah keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wadulh waisirah, ini anda bisa tambahkan di sini, dulwaisirah disebutkan dalam hal apa? Tentang badui yang kencing di masjid, itu disebutkan oleh di dalam Subul Salam oleh Imam Sun'ani, yuqal annahu, ya, annahu hu di sini adalah man bala fil masjid, al-badu alladhi yabulu fil masjid huwa dhul haisirah. Jadi badu yang kencing di masjid ini adalah dhul haisirah, yang mengatakan apa? Allahumma irhamni wa Muhammad wa la tarham ghairana. Ya Allah, berikan rahmat kepadaku dan kepada Muhammad, dan jangan berikan rahmat kepada selain kami. Ya, qaddayatul wasi', engkau sudah mempersempit sesuatu yang luas. Ini faedah bahwasanya dual huwaisirah ini disebutkan Imam Sun'ani dalam Subul Salam, bahwasanya apa? Yang kencing di masjid ini adalah dual huwaisirah, cikal bakalnya khawarij. Makanya di sini li'anna za'imahum, memimpin-memimpin mereka, memimpin-memimpin Khawarij itu kharaja ala Nabi SAW, telah keluar dari Nabi SAW, keluar dari apa? Syariat Nabi SAW. Wahwa Dhul Huwaisirah, ini adalah Dhul Huwaisirah. Ya. Min Bani Tamim, dari Bani Tamim. Hina qasama Nabi SAW, ya. Dari Bata Ja'at. Ketika di sini Zaimahum Dhul Huwaisirah tadi, ini ketika bersumpah Nabi SAW bersumpah Duhaibatan Ja'at, ada yang datang, kemudian faqasamaha bainan nas. Jadi ini telah datang banyaknya rezeki, pembagian ghanimah. Nah, faqasamaha bainan nas. Jadi ketika duhaibatan ja'at, ketika banyak harta yang datang, faqasamaha bainan nas, Nabi SAW itu membagi, ya, membagi harta tersebut. Faqala lahu hadzal rajul, maka berkata orang ini kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad, berlakulah adil, kamu adillah gitu. Jadi ini diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Fakana hadha awwalu, ya, hadha fakana hadha awwala khuruji khurija bihi ala syari'ati Islamiyyati. Jadi fakana hadha awwala khuruji khurija bihi ala syari'ati Al-Islamiyyati. Ini adalah pertama kali yang keluar dan dikeluarkan dengannya, ya, terhadap syariat Islamiyah. Maksudnya apa? Dia sudah keluar dari syariat Islamiyah. Karena apa? Menyangka bahwasanya Nabi SAW itu tidak adil. Dia mengatakan kepada Nabi SAW, berbuatlah adil. Antum bisa bayangkan, seorang Nabi, seorang Rasul, seorang pemimpin, seorang yang diberikan pemahaman yang lebih dari manusia biasa, itu disuruh adil. Di mana sebelumnya beliau terkenal sebagai apa? Al-Amin, yang terpercaya, suruh berbuat adil. Kalau di antara kita mungkin, ini Rasul loh. Ya, misalnya antum mengatakan, Ustaz, bu adil. Ya. Bagi apanya? Bagi kopinya, adil. Sudah. Bagi ilmu, ya. Adil yang lainnya, jangan disangkut-sangkutkan yang itu, ya. Ya, kita enggak berbicara tentang yang itu dalam kajian kita. Ya, semoga Allah Azza memudahkan bagi Allah, bagi antum, Allah Azza Jalla itu sudah menetapkan nasib bagian, ya. Nasib itu bagian, bukan nasib itu takdir. Ingat-ingat tuh. Bahasa Indonesia kalau antum memahami nasib itu, wah, takdirku. Dan nasib maksudnya adalah bagian. Bagian antum itu sudah ditentukan dengan sebaik-baiknya. Ya, ada yang Allah takdirkan nanti bisa 2, 3 dan 4. Memang itu Allah kehendaki. Dan semoga Allah Azza memberikan keadilan kepada saudara-saudara kita yang diberikan kemudahan seperti itu. Nah. Fakana hada awwala khurujin khurija bihi ala syariatil Islam, tsumma aduman. Kemudian membesar. Ya, awalnya cuma mengatakan berlakulah adil wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian perkara itu membesar. Bukan sesuatu yang sepele. Awalnya sepele, hanya mengatakan berlakulah adil. Kemudian summa adumat, ya. Kemudian setelah menjadi besar, adumat fitnatuhum, fitnahnya mereka. Fitnahnya apa? Fitnahnya Khawarij Awalnya itu cuma mengatakan berlakulah adil. Antum bisa bayangkan, dari kata adil saja kemudian berkembang biak, menyebar, membesar, dan menggurita karena menguasai segala lini. Nah, azumat fitnatum. Dan fi awakhir khilafat Utsman, terutama ketika fi awakhir khilafati Utsmana, terakhir khilafahnya Utsman. Nah, pertanyaannya, Utsman radhiyallahu anhu meninggal tahun berapa, Mas? Ayo, 35. 5 tahun berikutnya Ali radhiyallahu anhu. Paham sampai sini? Dan ini pun didahului sahabat-sahabat Nabi SAW yang lainnya. Ya. Abdullah bin Mas'ud. Itu juga berapa? 32. Nah. Fakafarul muslimina. Mereka wafi al-fitnah baina Ali wa Muawiyah. Dan terutama ketika terjadinya fitnah ujian di antara Ali radhiyallahu anhu dan Muawiyah radhiyallahu anhu. Fakafarul muslimin. Mereka pun mulai apa, mengkafirkan kaum muslimin. Yang tidak sesuai dengan aturan mereka dikafirkan. Halal dibunuh. Seperti itu. Wastahallu dima'ahum. Dan mereka menganggap apa? Menganggap halal dima'ahum. Darah-darah mereka. Halaman selanjutnya. Kemudian summa hadatsa bid'atul khadariyati majusi hadil ummati. Khadariyah itu adalah majusi umat ini. Kalau khawaris itu apa? Kilabun nar. Anjingnya neraka. Kalau majusi apa? Kalau khadariyah adalah majusi hadil ummah. Ini siapa yang mengatakan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama yang menjelaskan ini panjang lebar tentang dua kelompok yang menyimpang ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Allah Azza Wajalla menjauhkan kita dari penyimpangan mereka dan kezaliman mereka. Tsumma hadatsat, kemudian terjadinya bid'atul qadariyah, bid'ahnya qadariyah, majusi hadil ummati, majusinya umat ini. Alladzina qalu, yang mereka itu berkata, inna Allah subhanahu wa ta'ala lam yuqaddir af'alal ibad. Inna Allah subhanahu wa ta'ala lam yuqaddir af'alal ibad. Jadi sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mentakdirkan perbuatan-perbuatan hamba. Ya. Walaysa dakhilatan tahta masyiatih, dan tidak masuk ke dalam apa atau di bawah masyiatih, kehendaknya Allah. Jadi Allah itu tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan manusia. Paham sini? Ini nanti akan berbeda dengan Jabariyah. Saling bertentangan. Jadi kalau Qadariyah bahasanya takdirnya Allah tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan hamba. Hamba mau melakukan apa saja itu tidak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah. Ya. Walaysat makhluqatan lahu. Dan tidaklah menjadi makhluk yang diciptakan bagi Allah. Balkana zu'ama'uhum wa ulatuhum yaquluna. Bahkan pemimpin mereka atau petinggi-petinggi mereka mengatakan innaha ghairu ma'lumatin billah. Innaha bahasanya apa yang terjadi bagi makhluk af'al ibad itu ghairu ma'lumatin lillah, tidak diketahui oleh Allah. Ring. Tapi kalau antum itu sudah bergaul dengan mereka, antum tidak akan tahu jauh mana ke jalanan mereka, pelanggaran mereka. Tahu-tahu sudah menyimpang. Dan juga di sini wala maktubatin fil lawhil mahfud, dan tidak dituliskan di dalam lawhil mahfud. Artinya af'alul ibad itu tidak ditulis di lawhil mahfud, maksudnya seperti itu. Wa anna Allah, dan Allah azza wajalla la ya'lamu bima yasna'un nas. Allah azza wajalla tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Ini menurut pemikiran siapa? Illa, kecuali idza waqa'a dzalika, kecuali apabila sudah terjadi. Illa idza waqa'a dzalika. Jadi wa anna Allah la ya'lamu bima yasna'un nas illa idza waqa'a dzalika. Ini kebalikannya. Kebalikannya maksudnya apa? Kita tidak tahu takdirnya Allah azza wajalla. Allah menakdirkan kita suatu takdir, dan kita tidak mengetahui kecuali takdir itu sudah terjadi. Sedangkan ini kebalikannya, bahwasanya Allah azza wajalla tidak mengetahui apa yang diperbuat manusia kecuali ketika perbuatan itu sudah terjadi. Ngeri kan? Paham enggak maksudnya di sini? Nah. Maka yang disebutkan di sini wa yaquluna, dan mereka mengatakan innal amra unuf. Barakah perkara ini adalah unufun. Maksudnya di sini apa? Ai musta'nifun. Itu artinya apa? Bisa ditarik ulur. Ya. Jadi kalau misalnya antum itu tadi menjelaskan ya. Mau Ustaz. Nanti. Ya, jadi kalau misalnya kaitannya dari yang qadariyah, dan kita lihat qadariyah sama yang apa tadi? Khawarij. Itu kira-kira ada persamaannya atau tidak? Ada persamaannya atau tidak? Hah? Apanya? Sama-sama menyimpang. Ya, kalau itu tidak diragukan lagi, Mas. Kan sudah disebutkan. Ya. Sudah sudah disebutkan. Maksudnya, Pak, antara Khawarij dan Qadariyah. Itu tidak apa? Tidak ada keberpihakan terhadap dalil, Mas. Mereka pakai logika dan mereka sama-sama menyelisih dalil. Jadi wa yaquluna innal amra unufun ay musta'nifun. Bahasanya kalau ketika sudah terjadi perbuatan manusia sudah terjadi, maka Allah Azza Jalla mengetahui. Maka ini jelas apa? Ketika orang memahami, ini perkara yang dibenci. Ya. Ini perkara yang dibenci. Unufun. Wa haula'i adraku, ya, adraku akhir asri sahabah. Mereka mendapati akhir dari zaman sahabat. Ya, mereka mendapati akhir dari zaman sahabat. Akhir adraku akhir asri sahabati. Mereka mendapati akhir dari zaman sahabat. Faqad adraku zaman Abdullah bin Umar, dan mereka pun mendapati zamannya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar meninggal tahun berapa, Mas? 73. Ya. Dengan Abdullah bin Umar kurangi 10, Mas. Abdullah bin Umar bapaknya meninggal tambah 50. Bapaknya meninggal tambah 50, 23. Umar Abdullah meninggal tambah 50, 73. Abdullah bin Umar wa Ubadah bin Shamit, Ubadah bin Shamit wa jama'ah min ashabah, dan jamaah dari para sahabat. Lakinnahu fi awakhiri asri sahabah. Namun ini kejadiannya adalah di akhir periode sahabat. Jadi Khawarij, kemudian apa? Qadariyah, kemudian di sini summa hadatsat bid'atul irja. Kemudian terjadinya bid'ahnya irja, murji'ah. Adrakat zamana katsirin min at-tabi'in. Dan ini dialami pada zaman kebanyakan masa tabi'in. Jadi kalau misalnya kita ketahui akhir sahabat yang meninggal, itu kayak misalnya termasuk periode-periode terakhir Anas bin Malik radhiyallahu anhu meninggal tahun 93 Hijriah. Maka setelah itu dianggapnya siapa? Zamannya tabi'in. Ingat tuh, zamannya tabi'in. Paham sampai sini? Nah, ini bid'ahnya murji'ah ini terjadinya ketika zamannya tabi'in. Wal murji'atu humul ladina yaqulun, ini murji'ah. Jadi yang pertama apa? Khawarij, kemudian Qadariyah. Kemudian sekarang murji'ah. Orang yang melakukan irja. Mereka mengatakan, ya. Mereka mengatakan orang-orang murji'ah itu humul ladina yaqulun, mereka adalah orang-orang yang mengatakan innahu la tadurru ma'al iman maksiatun. Innahu la tadurru ma'al imani ma'siyatun. Anta mu'minun? Taqulu na'am. Taqulu na'am. Yaqulu laka la tadurruka al-ma'siyah ma'al iman. Jadi la tadurruka al-ma'siyatu ma'al iman. Tazni wa tasriku wa tashrabu al-khamra wa taqtulu ma dumta mu'minan fa anta mu'minun kamilul iman wa in fa'alta kulla ma'siyatin. Allahu musta'an, sallallahu alaihi wasallam. Ini bid'ahnya murji'ah. Bid'ahnya murji'ah adalah terjadi ketika pada masa kebanyakan para tabi'in. Antum tahu pembesarnya tabi'in siapa, Mas? Uwais disebut pembesar, bukan pembesar, tapi khairu tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Pembesar tabi'in dalam hal ilmu adalah Sa'id bin Musayyib yang meninggal satu tahun setelah Anas bin Malik, 94 Hijriah. Ingat, Mas? Sa'id bin Musayyib Ada para ulama menyebutkan tentang tingkatan tabi'in. Khairu tabi'in wis al-qarni. Hadza madhkur fil hadis. Baik-baik, tabi'in adalah wis al-qarni. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Namun di sini adalah tentang fadilah. Walaisa ala ikhlafi darajatul ilm. Bukan mutlak derajatnya ilmu. Nah, para ulama menyebutkan derajat ilmu yang paling tinggi tabi'in, pembesar tabi'in. Seperti apa? Sa'id bin Musayyib. Kisahnya dahsyat. Apalagi kisahnya Sa'id bin Musayyib ketika menikahkan anak perempuannya. Nah, ini panjang lebar disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar Alam Nubala. Kapan-kapan insya Allah bismillah ada waktu khusus untuk siyar. Siyar Alam Nubala itu kitab yang lezat, yang akan bisa memberikan motivasi. Karena ketika kita mendengar semangat dan kebaikan dan bagusnya akhlak para pendahulu kita, kita termotivasi. Oh, ternyata ada idol, ya. Ada sosok yang kita bisa idolakan. Tentu idola yang paling utama adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi maksudnya di sini adalah ketika kita membahas tentang aplikasi kehidupan sehari-hari, kita bisa berusaha untuk mensejajarkan, berusaha untuk menggapai apa yang juga dilakukan oleh para ulama tersebut. Dan itu sangat menggugah semangat. Tapi kalau tidak pernah disebutkan tentang contoh-contoh kehidupan orang-orang yang soleh, bisa jadi kita akan merasa apa? Merasa jenuh, merasa bosan. Dan akhirnya menyebabkan kita menjadi futur. Ya, belok ke belakang. Bukan belok ke samping kanan kiri, tapi balik ke belakang. Ya, Mas masuk, Mas. Monggo, Mas. Allahu barik. Halal masalah. Nah. Jadi orang-orang Murji'ah mereka mengatakan innahu latadur ma'al imani maksiatun. Bahwasanya tidak akan memudhoroti bersama iman suatu maksiat. Jadi kalau melakukan maksiat apapun itu tidak akan memudhoroti imannya. Ya. Jadi la tadurru ma'al imani maksiatun. Tidak akan memudhoroti bersama iman, maksudnya tidak akan memudhoroti iman ketika orang itu melakukan maksiat, imannya masih tetap ada, Mas. Tidak hilang. Dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu bi ta'atillahi wa yanqusu bi maksiatillah. Ini sebagaimana perkataan Syekhul Islam Taimiyah. Bahwasanya iman itu naik dan turun. Ya. Kajian dulu, Mas. Tenang aja, ini sebentar lagi selesai. Nggih, Bu. Jazakallahu. Kalau sudah makan nanti ngantuk semuanya. Masuk kulo. Kita tambah sedikit sekali lagi. Barakallahu. Jadi maksudnya di sini bahwasannya ya, iman itu tidak ada efek sampingnya ketika tidak kena efek samping ketika orang itu melakukan maksiat. Nah, makanya disebutkan di sini innahu la tadurru ma'al imani maksiatun. Maksiat itu tidak akan memudhoroti iman. Ya. Anta mu'minun, apakah engkau itu seorang mukmin? Taqulu, engkau mengatakan na'am, ya. Ya. Yaqulu laka. Ya, yaqulu laka la tadurruka al-maksiat. Tidak akan memudhoroti pu suatu maksiat. la tadurruka al-maksiatu ma'al iman. Jadi tidak akan memudaratimu suatu maksiat pun ketika engkau masih beriman. Maksudnya apa? Misalnya tazni, nasallahu alaihi wasallam, engkau berzina, engkau tasrik, engkau itu mencuri, wa tashrabul khamra, dan engkau itu meminum minuman keras, wa taqtulu, engkau membunuh, madumta mu'minan, selama engkau itu mukmin, fa anta mu'minun kamilul iman. Selama engkau itu mukmin, maka engkau itu adalah sempurna imannya. Imannya tidak berkurang. Wa in fa'alta kullu maksiatin, walaupun engkau telah melakukan seluruh maksiat, sallallahu alaihi wasallam. Lakin qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, inna kalam al-qadariyati wal murji'ati hina raddahu baqaya sahabah kana fi ta'ati wal maksiati wal mu'minul fasiq wal fasiq lam yatakallamu fi rabbihim wa sifatihim. Jadi di sini, lakin, namun, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, innal kalam al-qadariyati, sesungguhnya pendapatnya qadariyah wal murji'ati, hina raddahu, ketika raddahu, ketika menyangkalnya, baqaya sahabah. Jadi ketika para sahabat itu menyangkal mereka, sahabat-sahabat yang masih hidup ketika zamannya Qadariyah dan Murji'ah itu ada, itu menyangkal, kana fi ta'ati wal maksiati. Jadi kana fi ta'ati wal maksiati wal mu'mini wal fasiqi lam yatakallamu fi rabbihim wa sifatihi. Jadi mereka itu ada yang taat, ada yang melakukan maksiat. Ada juga yang mukmin, ada yang berbuat fasik, berbuat kemaksiatan. Mereka belum membicarakan tentang Rabb mereka dan sifat Rabb. Yang itu. Belum sampai kemudian menjadi mu'abdilah. Menyediakan sifat. Itu belum berbicara sama sekali. Mereka hanya apa? Tentang apa? Tentang iman, maksiat. Ini yang kaitannya dengan qadariyah dan murji'ah. Jadi kalau qadariyah dari af'alul ibad, bahwasanya apa yang dilakukan para hambanya itu tidak diketahui rohnya kecuali sudah terjadi. Kebalikannya, mungkin otaknya kurang satu on. Sama qadariyah. Faja'a qaumun min al-adkiya. Lalu datanglah kaum dari orang-orang yang cerdas. Mimman yadda'una anna al-aqla muqaddimun. Au anna al-aqla, ya, orang-orang yang orang-orang yang cerdas datang. Faja'a qaumun min al-adkiya. Dan datanglah orang-orang yang cerdas. Mimman yadda'una anna al-aqla muqaddamun 'ala al-wahm. Ketika mereka itu menyangka bahwasanya akal itu bisa dikedepankan dibandingkan dengan wahyu. Faqalu qawlan baina qawlayn. Dan mereka mengatakan satu perkataan dari dua pendapat, qaul murji'ah wa qaul khawarij, perkataan pendapatnya murji'ah dan pendapatnya khawarij. Qalu alladhi yaf'alu al-kabirah laysa bimu'minin kama qala al-murji'ah. Dan mereka berkata, orang yang melakukan al-kabirah, dosa besar, laysa bimu'minin, mereka tidak mukmin kama qala al-murji'ah, sebagaimana dikatakan oleh murji'ah. Walaysa bikafirin kama qala al-khawarij, dan ini tidak kafir sebagaimana dikatakan khawarij. Bal huwa fi manzilatin baina manzilatain, dan ini satu kedudukan di antara dua kedudukan. Ya. karajulin safara min madinatin ila ukhra. Ini sebagaimana seorang yang safar dari satu kota ke kota yang lainnya. Fasara fi asna'i tariq, dan dia saat itu di tengah-tengah perjalanan. Fala huwa fil madinati wala fi allati safara ilaiha. Dia itu tidak di kotanya, tidak pula nyampe di tempat yang ingin dia safari. Bal fi manzilatin baina manzilataini. Dia di antara satu tempat di antara dua tempat. Di tengah-tengah, Mas. Gucek gacek. Gampangnya itu. Hadza fi ahkami dunya. Ini dalam perkara hukum dunia. Amma fil akhirati, sedangkan dalam akhirat fahuwa ya mukhalidun finnar. Dia itu berada kekal di api neraka, nasallahu alaihi wasallam. Ya. Maka sebutannya ya. Ini mukhalladun ya. Fahuwa mukhalladun finnar. Itu dikekalkan di api neraka. Fahuwa yuwaffiquna al-khawarij fil akhirati. Mereka itu berkesesuaian dengan khawarij dalam hal akhirat. Lakin fid dunya yukhalifunahum. Namun dalam perkara dunia mereka menyelisihinya. Ya sudah setengah sepuluh dan sudah diporak-porandakan dengan timu di luar. Ya, timu makan, Mas. Ya nas naktafi bihadzal qudrah. Ya, Allahumma shalli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.